إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الحاضرين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan kasih sayangnya menjadi muslimin. Dan juga alhamdulillah kita bersyukur kepadanya dan memujinya setinggi-tingginya ketika kita ditakdirkan mengenali sunnah, mengenali tauhid. Walhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan sunnah kita dipertemukan dengan ikhwah ahlus sunnah salafiyin. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang berpegang dengan tauhid wa sunnah. Maka ini satu kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingat-ingatnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingatlah. واذكروا نعمة الله عليكم. Nikmat Allah atas kalian. Ingat-ingatlah nikmat Allah atas kalian. Yang kalian dulunya bermusuh-musuhan, bertikai, saring berperang, tetapi fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah ala tauhid wa sunnah, ukhuwah ala al-haq. Kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita disuruh untuk menegakkan kenikmatan ini agar tetap sempurna. disuruh untuk menjaga kenikmatan agar tetap sempurna untuk bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, kalau kalian syukur, aku akan tambah kenikmatan atas kalian. Tetapi kalau kalian kufur, yani kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka syukurilah nikmat ukhuwah yang telah dirajut dengan yang namanya al-ilmu, at-tauhid was-sunnah wal-manhaj was-syari'ah. Dengan agama, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, kalian dengan kenikmatan dari Allah, ini kenikmatan Islam, kalian menjadi bersaudara. Maka tegakkanlah keislaman secara sempurna, persaudaraan tadi akan semakin kokoh, semakin akrab, semakin erat. Tetapi sebaliknya, ya wailakum, celaka kalian kalau kalian meninggalkan hukum-hukum Allah, menyimpang dari sunnah-sunnah Rasulullah, meninggalkan bahkan prinsip-prinsip dasar ahli sunnah, otomatis ukhuwah akan terkoyak. Ukhuwah akan terkoyak. Karena kita bersaudara karena agama ini. Kita bersaudara karena Islam, karena tauhid, karena sunnah, karena sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab kita bersaudara. Usykurullah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga hal. Tentunya pertama memuji Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya karena Dialah yang memberikan kepada kita kenikmatan ini. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, dengan kenikmatan dari Allah segala kenikmatan menjadi sempurna. Yang kedua, kita yakini dalam hati bahwa ini semua la bihaulina wa la biquwwatina, bahwa semua kenikmatan yang Allah berikan ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena upaya yang kita buat, bukan semuanya. Kenikmatan itu dari Allah murni. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Laula Allah lamahtadaina. Walaula Allah lamattaba'na ar-rasul. Walaula Allah labadakhalna al-Islam. Kalau bukan karena Allah, kita tidak menjadi muslimin. Kalau bukan karena Allah, kita tidak mengikuti sunnah. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mendapatkan kenikmatan nukhuwah ini seluruhnya. Itu diyakini dalam hati, syukran lillah. Yang ketiga, barakallahu fikum, adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal, dengan amal perbuatan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, berkata kepada Nabi Dawud alaihi salam, i'malu ala Dawud syukra, beramalah wahai keluarga Dawud syukran, sebagai syukur. Berarti syukur juga dengan amalan. I'malu ala Dawud syukra, beramalah wahai ala Dawud, wahai keluarga Dawud alaihi salam, beramalah sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula ketika kita menikmati atau merasakan kenikmatan ukhuwah, persaudaraan, syukurilah. Merasakan kenikmatan istiqamah di atas tauhid wa sunnah, kenikmatan hidayah ke dalam fahmus salaf, ke dalam pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bersyukurlah. Dengan amal perbuatan pula, setelah kita memuji Allah alhamdulillah, setelah kita meyakini dalam hati ini semua tidak karena yang lain kecuali karena Allah, Yang ketiga, amalkanlah apa yang engkau sudah pegang ini. Kerjakanlah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita petunjuk. Syukurilah. Kamu misalnya tersesat jalan. Kemudian ada seseorang yang memberikan petunjuk. Jalan keselamatanmu ke arah sini. Ini petanya, ini petunjuknya lengkap. Masya Allah, terima kasih, terima kasih. Terus dibuang petanya ke laut. Apa yang kita katakan pada orang ini? Bodoh. Dungu dia. Mengapa? Jangan hanya dipegang, baca, kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk Al-Quran. Mengutus Rasulullah SAW membawa sunnah-sunnah, membawa ajaran yang sempurna. Alhamdulillah, kita menjadi muslimin yang menerima agama Islam ini. Terus, ya kerjakan. I'malu ala Dawud syukra. Beramal wahai ala Dawud syukran. Ikhwan ibn a'azakumullah. Di samping itu, di samping kita syukuri, juga kita jaga jangan sampai rusak kembali. Hidayah yang kita sudah dapatkan menjadi seorang ahli sunnah, ahli tauhid, seorang yang bertekad untuk meniti jejak salafus saleh, maka pertahankanlah. Jangan sampai dirusak dengan berbagai macam rongrongan-rongrongan dari luar yang akan merusak. Pertahankanlah hidayah tadi dengan berbagai macam upaya menghindari penyebab-penyebab sesatnya seseorang dari jalan yang lurus. Ikhwan ibn a'azakumullah, sekedar tausiah, di antara yang mempererat ukhuwah adalah tawasi bil haqqi wa tawasi bil sabr. Saling mewasiatkan dengan kesabaran, saling mewasiatkan dengan kebenaran. Dan termasuk hakul muslim alal muslim, idha stansahaka fansahhu. Hak muslim kepada muslim yang lainnya adalah kalau diminta tausiah, berikanlah. Maka saya sampaikan bukan berarti saya adalah yang paling sempurna, bukan. Tetapi marilah, kita berupaya bersama-sama, bersungguh-sungguh untuk mempertahankan hidayah tadi dengan berbagai macam asbab. Yang pertama dan utama, jangan terbawa dengan hawa nafsu, jangan terbawa emosi, jangan terbawa dengan tarikan-tarikan yang sifatnya nafsiyah keluar dari sunnah. Hati-hati. Manusia memang akan diuji. Kita semua akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya, pasti akan diuji. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Artinya pasti kita semua akan diuji. Nah, ketika menghadapi ujian ini, kadang seseorang jengkel, marah. Kadang seseorang terbawa emosi, kemudian lupa kepada ilmu, lupa kepada sunnah. Sunnahnya disuruh sabar, dia enggak sabar. Lawan saja, sikat saja. Bakar. Kan begitu. Ternyata hadis yang menyatakan jangan. Isbiru hatta talaqauni alal haud. Sabarlah sampai engkau bertemu aku di telaga haud. Maka yang menahan emosinya, menahan hawa nafsunya, menahan tarikan-tarikan dirinya, pribadinya, dia selamat. Jadi ahlu sunnah yang sabar. Tetapi yang kalah dengan emosinya, kalah dengan amarahnya, mulai dia melakukan hal-hal yang menyelisihi sunnah. Kita lawan saja Kita bunuh saja tuh orang. Kan begitu ya. Ini barakallahu fikum, padahal tidak halal darahnya. Padahal Nabi menyatakan jangan. Isbiru hatta talaqawni alal haud. Karena inilah tersesat khawarij yang kalian sudah sering dengar. Kaum pemberontak, kaum reaksioner, kaum yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya sehingga melampiaskannya seakan-akan dia adalah orang yang pendendam, melampiaskan dendamnya kepada siapapun yang dihadapi. Na'udzubillahi min dzalik. Dal, sesat. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Demikian pula ketika ada seseorang yang melihat seseorang lain kaum muslimin berbuat dosa, aksir, berhentilah. Masih berbuat juga, aksir, berhentilah dari dosa-dosamu. Masih juga berbuat, muncul amarah. Aksir, tiba-tiba orang tadi menjawab, urusi dirimu sendiri. Saya ini melakukan sesuatu untuk saya sendiri. Kamu untuk kamu sendiri. Apakah kamu diutus untuk mengawasi aku? Tiba-tiba orang tadi berkata, la yaghfirullahu lak, engkau enggak akan diampuni. Lihat kalimatnya, engkau tidak akan diampuni. Keluar kalimat salah. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, kata Nabi, ketika orang tadi berkata engkau tidak akan diampuni oleh Allah, Allah marah kepada orang ini. Kata Allah, engkau yang aku tidak ampuni, aku akan ampuni dia. Walaupun kamu demikian. Lihat ikhwan bin na'azakumullah. Kadang-kadang orang yang taat, tidak sabar menghadapi orang yang bermaksiat, akhirnya salah kalimatnya. Ya ta'ala ala Allah, kurang ajar kepada Allah. Merasa bisa menentukan Allah. Allah enggak akan ngampuni kamu. Tahu dari mana kalau Allah enggak akan ampuni kamu? Ini kebablasan lidahnya. Karena apa? Emosi. Ikhwan ibn na'azakumullah. Maka pertahankanlah hidayah kepada sunnah, hidayah pada tauhid ini dengan sabar dan kelembutan. Jangan terburu-buru marah. Rasulullah SAW memuji dua sifat ini. Tidak terburu-buru dan kelembutan. Seorang sahabat yang bernama Asyaj ibn Abdul Qais. Dengan rombongannya dari kaumnya sebagai utusan untuk masuk Islam. Maka ketika datang mereka berhamburan menemui Nabi. Sedangkan pimpinannya Asyaj merapikan perbekalan mereka, mengikat kuda-kuda mereka, padahal pimpinannya. Ketika ditanya, apakah kalian semua mewakili kaummu untuk masuk Islam? Ya, kami semua masuk Islam. Kata Asyaj, ya Rasulullah, kami hanya sekian ini, dan kami menyatakan keislaman atas diri kami sendiri. Sedangkan kaum kami akan kami dakwahi. Kalau mereka terima, mereka golonganku. Kalau mereka tidak terima, aku berlepas diri dari mereka. Rasulullah SAW tersenyum dengan sikap beliau yang tidak terburu-buru. Dan berkata kepadanya, inna fika khoslatain. Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat. Yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-hilmu wal-anah. Al-hilm, kelembutan. Al-anah, tidak sembrono, tidak terburu-buru. Sabar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan dua ini, seseorang enggak akan tergelincir kepada jalan-jalan yang menyimpang dari sunnah. Sebab seorang yang emosi, seorang yang tidak memiliki kelembutan, seorang yang memiliki keterburu-buruan, al-ajalah, seperti orang yang buta. tidak melihat apa-apa. Lihat saja bagaimana orang marah. Dia akan banting gelas, dia akan pecahkan handphonenya, dia akan segala macam. Begitu turun amarahnya, handphone saya 7 juta rusak, bodoh sekali saya. Menyesal dia. Barakallahu fikum. Karena memang tadi dia tidak sadar sudah dikuasai oleh emosinya. Bayangkan kalau ini agama korbannya bukan hanya sekedar handphone yang 12 juta atau 32 juta. Korbannya bukan dunia, korbannya agama. Tidak bisa, saya tidak terima, saya harus melampiaskan dendam saya, tidak peduli dengan hukum apapun. Astagfirullah, astagfirullah. Muncullah penyimpangan-penyimpangan. Yang sering terjadi, orang-orang yang tadinya Masya Allah, dia bersikap baik, berbuat baik, Masya Allah saleh dalam amalan pribadinya. Tapi ketika menyikapi orang lain yang menjengkelkan, enggak sabar. Dasar kafir kamu. Kafir. Dia mengkafirkan orang lain. Padahal dia masih sholat, masih puasa. Karena apa itu? Sama. Karena tidak punya al-hilm, enggak punya al-anah, enggak punya kelembutan, enggak punya kesabaran, dan selalu terburu-buru. Padahal dikatakan al-ajalatu minasyaitan, keterburu-buruan itu dari syaitan. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam musabirin, imamnya orang-orang sabar adalah Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW dalam perang Hunain membagi pampasan perangnya hanya pada orang-orang yang baru masuk Islam saja. Dan diberikan setiap orang dengan sekian banyak. Untuk Aqra ibn Habis 100 ekor unta. Untuk Uyainah 100 ekor unta. Untuk Sifulan 100 ekor unta. Tiba-tiba ada orang yang berkata, Ma urida hadhil kismah wajhallah. Sungguh pembagian ini pembagian yang tidak adil. Sungguh ini pembagian yang bukan pembagian yang diridhai oleh Allah. Bukan mengharapkan wajah Allah. Menuduh Rasulullah SAW tidak ikhlas. Dalam riwayat dikatakan bahwa orang tadi menuduh Rasulullah SAW sudah kembali kepada kaumnya. Sehingga memberikan pampasan hanya pada kaumnya sendiri, tokoh-tokoh Quraisy. Astagfirullah, astagfirullah. Ketika sampai berita ini kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW hanya menjawab, Rahimallahu Musa, Qad udhiya bi akthar min hadha fasabar. Semoga Allah merahmati Musa. Nabi Musa telah diuji dengan yang lebih berat dari ini, dan beliau sabar. Ikhwan ibn a'azakumullah Rasulullah SAW untuk menghibur diri. Mengingat-ingat Nabi Musa alaihissalam. Bahwa Nabi Musa pun sering disakiti. Sering diucapkan kepadanya ucapan-ucapan yang menyakitkan. Tapi Nabi Musa sabar. Maka ketika dikatakan ya Rasulullah, dia berkata engkau begini, engkau begitu. Rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Beliau diganggu. Tetapi beliau sabar. Ikhwan ibn na'azukumullah, tidak jauh dari kita bagaimana Musa diganggu oleh Bani Israel. Dengan kata-katanya yang kurang ajar. Ketika bersama Nabi Musa dikejar Fir'aun. Di hadapannya laut. Maka yang disalahkan Nabi Musa oleh mereka. Ya Musa, ini gara-gara kamu. Lihatlah di belakang kita Fir'aun dan bala tentaranya. Di depan kita laut. Inna lamudrakun. Inna lamudrakun maknanya kami pasti akan diserang dan pasti akan kena. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'ya rabbi sayahdi. Tidak. Bersama kita ada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berdoa dan Allah katakan, pukullah dengan tongkatmu laut. Dipukul, maka laut itu terbelah. Bukan hanya satu jalan, 12 jalan. Untuk setiap suku Bani Israel memiliki jalannya sendiri-sendiri. Ternyata mereka tidak percaya lagi kepada Musa. Ya Musa, kami mungkin bisa selamat. Tapi saudara-saudara kami tempat lain, di jalan-jalan yang lain. Apakah mereka akan selamat? Kami gak yakin. Maka Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah. Maka dinding-dinding lautan tadi menjadi bening seperti kaca dan terlihat saudaranya di sana sedang berjalan juga. Seharusnya bersyukur. Tetapi sampai di seberang lautan, mereka mulai mengeluh lagi. Dan sekarang kita akan kelaparan di sini, di padang pasir. Kita mau makan apa? Ya Musa, ini gara-gara kamu. Doalah pada Tuhanmu. Mintalah pada Allah. Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah Ta'ala. Diberikan makanan yang istimewa, manna wa salwa. Disebutkan manna wa salwa, yang satunya adalah madu yang meleleh di dinding-dinding bukit-bukit. Sedangkan satunya lagi adalah daging burung. Nikmat, Masya Allah. Ternyata mereka bukan bersyukur tetapi mengatakan lagi kepada Musa, inna la nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min bakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wahai Musa, kita enggak akan sabar dengan makanan ini terus menerus. Mintakan pada Tuhanmu agar kita diberi makanan dari bumi, mimma tumbitul ard, min bakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kami minta bawang merah, bawang putih, sayur adas, segala macam. Kalau kita yang menghadapi mereka, kita ngelus dada begini, astagfirullah, ini orang gak ada syukurnya. Nabi Musa sabar dan menjawab mereka, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah ke kota sana, kalian akan mendapati apa yang kalian dapatkan di pasar. Bawa manna dan salwa, jual di sana, beli sayur adas, kayak sayur segala macam. Jawabnya apa? Inna fiha qauman jabbarin. Di sana ada kaum yang kuat, yang gagah berani, yang besar tinggi. Kalau kami melawan mereka, kami akan kalah. Kata Nabi Musa, kalian akan menang. Kalian akan menang. Masuklah. Fa innakum ghalibun. Masuklah, kalian akan menang. Kalau pasti menang, kata mereka, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau berdua dengan Tuhanmu dan kami duduk di sini. Astagfirullah. Tetapi bagaimana Musa sabar menghadapi. Ikhwan ibn a'azakumullah, begitulah ketika Rasulullah SAW dalam keadaan disakiti dan dituduh tidak adil oleh bibit Khawarij. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, min dhi'i hadha, dari turunan orang ini, dari punggung orang ini akan turun nanti orang-orang yang akan begini, begini, begini. Diceritakan semuanya, kalau turunannya nanti atau orang-orang akan muncul yang model seperti ini, membunuh kaum muslimin, membiarkan ahli al-awthan. Sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian. Tetapi mereka tidak melewati qiraatul Qur'annya, melewati kerongkongan mereka, hanya di mulut saja, enggak masuk dalam hati. Sehingga mereka akhirnya membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Ikhwan ibn na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW sabar dituduh tidak adil. Bisa dibayangkan, kalau seorang dai, seorang ustaz sedang berdakwah, dicaci maki oleh seseorang, terus gak sabar, apa yang terjadi? Mengerikan sekali. kamu, bapakmu, nenek moyangmu, 7 turunan. Astagfirullah, Ustaz kok begini? Jatuh di mata mad'u, jatuh kehormatannya, jatuh lagi, apalagi dakwahnya rusak. Apalagi kalau sesama ahlus sunnah, apalagi kalau sesama ahlus sunnah salafiyun, lebih ekstra sabar. Mengapa? Ini saudara kita di satu jalan yang sedang meniti bersama-sama, yang harusnya tawasubil haqqi wa tawasubil sabri wa tawasubil marhamah. Saling menasehati dengan kesabaran, saling menasehati dengan kebenaran, dan saling menasehati untuk berkasih sayang, bukan saling mencaci, saling memaki. Ainal hilm, ainal ana. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah singgah bersama para sahabatnya di satu lembah. Tiba-tiba turun beberapa orang ingin melukai Rasulullah sallam. Mereka membawa pedang-pedangnya, mereka membawa senjatanya. Tetapi Rasulullah sallam melihat mereka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadha Allah taala bi asma'ihim fa qumna ilaihim, maka Allah takdirkan pendengaran mereka hilang. Dan mereka terdiam di tempatnya, kebingungan. Maka Rasulullah SAW datang dengan beberapa sahabatnya dan bertanya pada mereka, hal ji'tum fi ahdi ahad, apakah kalian datang dengan pembelaan seseorang? Mereka biasanya kalau datang satu kaum yang lain, itu harus ada jaminan keamanan. Kamu datang ke sini, ada jaminan keamanan? Au ja'ala lakum ahadun amanan, atau engkau menjadikan seseorang sebagai pelindungmu? Mereka sudah tidak bisa apa-apa. Mereka mengatakan tidak. Faqalla sabilahum. Rasulullah SAW biarkan mereka pergi. Sudah, bubar. Hanya ditanya satu pertanyaan, apakah kamu memiliki keamanan di sini? Apakah kamu memiliki pelindung di sini? Apakah kamu punya jaminan keamanan dari salah seorang kaum muslimin? Tidak. Kalau gitu kamu akan binasa sekarang. Iya, kami enggak punya, kecuali kalau engkau memaafkan kami. Kata Nabi, idhabu, pergilah kalian. Dimaafkan. Dan itu di awal-awal Islam. Demikian dalam riwayat Muslim. Maka turunlah Allah Subhanahu wa ta'ala, turunlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, "Huwallazi kaffa aydiyakum 'anhum wa aydiyahum 'ankum bi batni Makkah." Dialah Allah yang menahan tangan kalian dari mereka dan menahan tangan mereka dari kalian di bumi Mekah. Diriwayatkan juga Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang yang bernama Tufail ibn Amr ad-Dausi. Berkata, ya Rasulullah, inna dausan asatillah wa rasulah. Sesungguhnya suku Daus bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Doakanlah kebinasaan pada mereka. Mudah-mudahan mereka hancur, binasa. Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit berdoa. Para sahabat berkata, binasa Daus. Hancur Daus. Ternyata yang diucapkan dari mulut Rasulullah SAW yang mulia adalah kalimat Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah pada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Diulang 3 kali. Maka datanglah mereka, suku Daus, berbondong-bondong masuk Islam dengan doa Rasulullah SAW. Lihatlah ikhwan ibn a'azakumullah, kalau Rasulullah SAW menuruti emosi orang tadi, ya Rasulullah, mereka menentang Allah dan Rasulnya, doakan agar mereka binasa, hancur mereka binasa, dan tidak tersisa, dan tidak ada yang masuk Islam. Tetapi Rasulullah SAW tidak menuruti permintaan orang tadi untuk hancurkan mereka, tetapi doanya Allahumma hdihim. Maka kalau kita jengkel, marah, ucapkanlah kalimat tersebut. Allahumma hdihim. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Berilah hidayah pada mereka. Ya Allah, berilah kepada mereka ilmu agar mereka paham. Berilah pandangan yang lurus agar mereka mengerti. Jadikan mereka itu cerdas biar tahu kebenaran ini. Bukankah kita cita-citanya mengajak seluruh manusia ke dalam hak, ke dalam tauhid wa sunnah? Alisa kadzalik? Bukankah demikian? Kalau engkau jengkel pada mereka, pada suatu kaum, kemudian datang malaikat menawarkan, Allah akan mengabulkan doamu. Apakah engkau doa untuk menghancurkan mereka, atau engkau akan berdoa untuk berikan hidayah pada mereka? Kira-kira pilih apa kalian? Kalau dengan emosi dan kejengkelannya, pasti akan berkata, hancurkan saja mereka, binasakan mereka, jangan tersisa. Iya kan? Tetapi kan tujuannya memberikan atau menawarkan petunjuk. Yang memberikan petunjuk Allah SWT, kita hanya menawarkan, ikutilah, ikutilah, ikutilah. Maka ketika ada doa yang makbul, doakan agar mereka dapat hidayah. Kalau engkau berdoanya hancurkan mereka, itu namanya emosi. Hanya melampiaskan dendam. Begitu sudah hancur semua mereka tenggelam, atau hancur semua mereka dengan likuifaksi dan sejenisnya, puas saya, rasain lo. Cuma itu keuntungannya. Cuma puas saya, hati saya lega. Astagfirullah. Itu pendendam namanya. Itu namanya pendendam. Dengan engkau jangan berdalil dengan Nabi Nuh alaihi salam. Mengapa? Pertama, Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul yang diutus sebelum Rasulullah sallam. Maka apa yang ada pada Nabi Nuh alaihi salam adalah ditutup atau dimansuhkan dengan ajaran Rasulullah sallam. Satu. Kedua, Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, ya Allah, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi, habiskan mereka seluruhnya. Setelah dua hal. Pertama, berita dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan tersisa. Maaf, tidak akan ada satu orang pun dari mereka yang akan masuk Islam lagi setelah ini. Udah ada berita itu. Illa man qad aman, kecuali yang sudah masuk Islam, kata Allah. Maka sudah selesai. Itu pertama. Kedua, itu bukan serta-merta didakwahi, enggak mau, kemudian ya Allah jangan sisakan orang kafir di muka bumi. Bukan. Setelah beliau berusaha, berupaya 950 tahun berdakwah. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku telah mengajak mereka siang dan malam. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tetapi tidak menambah mereka kecuali bertambah. Dan aku sungguh telah mengajak mereka dengan berbagai macam cara. Sudah dengan sir, dengan jahr, dengan pribadi, fardiyah, semua sudah. Berapa lama? 950 tahun. Alfasanah illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Kamu baru 9 hari, baru 9 minggu, sudah menyatakan, ya Allah, habisi saja mereka. Mereka tidak menerima dakwah. Ini barakallahu fikum. Maka, kalau engkau sudah berdakwah 950 tahun, mereka enggak mau masuk Islam juga, mungkin kita akan katakan, silakan berdoa dengan doa tadi. Siapa yang sanggup? Atau kalau engkau dapat berita dari Allah, seperti Nabi Nuh, dapat berita dari Allah, tidak akan ada yang beriman lagi, illa man qad aman. Tidak ada lagi yang akan beriman, kecuali yang sudah beriman. Mungkin bisa engkau katakan seperti itu. Kita tidak mendapatkan wahyu, dan kita dakwah baru sebentar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memakai burdun najraniyun ghalidun ghalidul hasyiah. Rasulullah sallallahu memakai pakaian yang kasar, dan tawaduknya Rasulullah sallallahu adalah memakai pakaian-pakaian yang biasa, yang kasar. Dalam keadaan tiba-tiba datang A'rabi menarik bajunya sambil berkata, fajadabahu biridaihi jadbatan syadidah, ditarik dengan kasar sambil berkata kepadanya, ya Muhammad, astagfirullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memanggilnya dengan namanya saja. Dalam riwayat ini demikian, Bukhari dan Muslim. Ya Muhammad, murli, perintahkanlah untukku, yang diperintahkanlah anak buahmu untuk memberikan aku sedekah. Aku orang miskin. Meminta sedekah, kasarnya seperti itu kepada Rasulullah SAW. Dan memanggilnya dengan namanya saja. Faltafata ilaihi fadahika. Rasulullah SAW menengok, fadahika. Kata Anas bin Malik, demi Allah, aku melihat sisi Rasulullah SAW di sini merah karena baju tadi ditarik, bajunya kasar sehingga beret merah di sininya, di sampingnya, di lehernya. Tetapi melihat orang Arab tadi tersenyum Rasulullah SAW, masya Allah. Thumma amara lahu bi'ata, kemudian dipanggil dan diberikan pemberian-pemberian. Kasih dia. Cukup, kurang, kasih dia. Cukup, kurang, kasih lagi. Cukup, kurang, kasih lagi. Cukup. Dipandang Rasulullah SAW wajahnya, aku gak pernah melihat orang sebaik engkau, katanya. Heran dia, kok terus dikasih? Bilang kurang, dikasih lagi. Dia pulang ke kaumnya dan berkata, demi Allah, aku telah mendapati seseorang yang aku seumur hidupku gak pernah mendapati orang sebaik itu. Tentunya ini mendukung dakwah. Mendukung dakwah. Kalau disikapi dengan kasar, merusak dakwah. Dimarahin misalnya, dibentak-bentak segala macam. Padahal orang tadi, karena badui, tidak tahu aturan di kota kayak apa, sehingga gak ngerti. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pertahankanlah apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam bentuk hidayah ila tauhid, hidayah ila sunnah, hidayah ila salafiyah, yang itu menyebabkan ukhuwah imaniyah yang sungguh nikmat indah, harus kita hadapi dengan penjagaan yang kokoh. Jangan sampai lepas. Jangan sampai hilang. Maka tahan emosi, tahan kemarahan, jangan menjadi pendendam, jadilah pemaaf. Karena disebutkan dalam Al-Quran tentang mereka-mereka kaum mukminin adalah al-afina 'anil nas, kaadhimina al-ghayz wal-afina 'anil nas, menahan emosi, menahan marah, dan memaafkan manusia. Dan itu barakallahu fikum bentuk tawadhu'. Orang yang sombong gak bisa untuk menjadi pemaaf atau untuk menjadi seorang yang dikatakan tidak pendendam. Dia akan terus mencatatnya, kurang ngajar, awas suatu saat. Gak bisa saya. Terus ingat. Kalau dia manusia dan bercermin, saya manusia biasa sebagaimana orang lain juga, sehingga apa yang dia rasakan dari tersinggung, sakit dan sebagainya, bisa dia maafkan. Dan dia bisa akan berkata dengan kalimat yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan atau mensifati tiga perangai ini dengan indah. Pertama sabar. Fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan kesabaran yang indah. Yang kedua, fasfahis safhal jamil. Maklumilah dengan cara yang indah. Atau memaklumilah dengan kemakluman yang indah. Yang ketiga, wahjurhum hajran jamila. Dan hindarilah dengan cara yang indah. Subhanallah. Mengapa tiga ini disebut dengan keindahan dan apa maknanya? Sabar yang indah adalah sabar yang tidak diiringi keluhan-keluhan. Ya, saya sabar. Tapi di depan orang-orang lain itu orang kinip-kinip. Itu bukan sabar namanya. Saya sabar ngadepinya. Tetapi terus diungkit, dikeluhkan. Fasbir sabran jamila adalah sabar yang tidak diiringi keluhan. Fasfahis safhal jamil adalah memaklumi dengan tidak menyakiti. Maklum orang bodoh, ceprot dipukul. Ya, itu namanya bukan maklum. Kalau sambil disakiti hatinya atau disakiti badannya. Maknanya fasfahis safhal jamil adalah safhal jamil as-safah bighairi adha, tanpa menyakiti. Yang ketiga, fahjurhum hajran jamila. Kalau kita perlu untuk menjauhinya, wah ini susah, enggak cocok. Khawatir kalau dekat saya akan berbuat begini, saya akan berbuat begitu, sebaiknya saya hindari. Tapi dengan cara yang baik, dengan tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti juga. Dengan kata-kata yang baik, maaf saya tidak bisa. Ayo berangkat sama saya, nanti saya bisa kapan-kapan insyaAllah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Abu Dar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu tiba-tiba dicerca oleh seseorang, dicaci maki. Kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu. Kata Abu Dar, ya hadza la tastaghrib fi shatmina wada' lis-sulhi mawdi'a. Kata Abu Dar, jangan kau tenggelam dalam caci maki. Buka pintu sedikit agar kita bisa berdamai. Masyaallah. Kata-kata yang indah dari Abu Dar radhiyallahu ta'ala anhu, la tastaghriq fi shatmina wada' lis-sulhi mawdi'a. Jangan tenggelam dalam caci maki, bukalah pintu agar kita bisa berdamai. Fa inna la nukafi' man 'asa Allah fina bi akbar min an nuti' Allah. Kelanjutannya kata Abu Dar, dan kami pun enggak akan membalas siapa yang bermaksiat kepada Allah kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Catat juga ini kalimat emas. Kami enggak akan membalas orang yang bermaksiat kecuali dengan ketaatan. Tidak membalas orang yang bermaksiat kecuali dengan taat. Yani tidak membalas maksiat dengan maksiat, tidak membalas kedzaliman dengan kedzaliman, tidak membalas kekurangan ajaran dibalas dengan kekurangan ajaran. Idan anta wa iyyahu sawa, kalau begitu engkau dengan dia sama. Apa bedanya? Kayak anak kecil. Kamu bodoh, kamu yang bodoh. Kamu bodoh. Ya kamu yang begitu. Kapan selesai kalau begitu? Biasanya kalau ada orang yang menyakitimu, menyakiti hatimu dan sebagainya, itu kan berarti maksiat misalnya. Kemudian dia bermaksiat, kamu membalas. Kata Abu Dzar, aku enggak membalas dengan kemaksiatan yang sama. Aku membalasmu dengan ketaatan. Bukalah kesempatan untuk kita bisa berdamai. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Balaslah sayyi'ah dengan hasanah. balaslah kejelekan dengan kebaikan. Misalnya seperti ucapan Abu Dzar tadi sebagai nasihat. Walaupun kamu mencaci maki begitu, aku bukan mencaci maki kamu lagi, tapi aku mengajak untuk taat pada Allah. Ayo kita berdamai. Demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyuruh budaknya untuk menyiapkan makan untuk buka puasa dari mulai pagi, disuruh nanti siapkan sore nanti untuk berbuka. Iya. Sampai siang belum disiapkan, sampai sore belum disiapkan, sampai berkumandang adzan maghrib Aisyah akan berbuka, tidak mendapati makanan untuk berbuka. Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha berkata kepada budak perempuannya, wahiya taktum ghaydaha, dalam keadaan Aisyah menahan amarahnya, lillahi darut taqwa lam tada' lidhi ghaydin shifa, sungguh sangat tingginya kedudukan takwa, tidak ada yang bisa meredam amarah kecuali ketakwaan. Enggak ada yang bisa meredam kemarahan kecuali ketakwaan. Subhanallah. Beliau mengingat-ingat ketakwaan agar jangan sampai marah kepada budaknya. Dan Anas bin Malik menceritakan tentang Rasulullah SAW. Karena beliau melayaninya sejak umur 10 tahun. Dan beliau juga melayaninya selama 10 tahun. Mungkin lebih. Sungguh demi Allah, kata Anas, aku tidak pernah mendapati kulit yang lebih lembut daripada Rasulullah SAW. Dan sungguh demi Allah, aku telah melayaninya sekian tahun, 10 tahun. Tapi beliau tidak pernah berkata kepadaku ketika aku tidak mengerjakan tugasku, mengapa kau tidak kerjakan? Dan tidak pernah pula berkata kepadaku ketika aku mengerjakan sesuatu, mengapa kau kerjakan? Tidak dikerjakan, tidak berkata, mengapa enggak dikerjakan? Ketika mengerjakan sesuatu juga tidak ditanya, mengapa kau kerjakan itu? Selama 10 tahun. Jadi dibiarkan beliau membantu. Namanya pembantu. Iya kan? Sekarang ini terbalik. Pembantu itu bukan pembantu. Seluruhnya diserahkan sama dia. Namanya pembantu itu, kamu kerjakan sesuatu, ayo bantu, begitu. Jadi kerja tetap kamu, dia membantu aja. Ini barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan pula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, wi'aul ilm, mangkuk ilmu, turjumanul Quran, penafsir Al-Quran. Sangat mulianya beliau radhiyallahu taala anhu. Tetapi tiba-tiba datang seseorang mencaci maki dia. Sampai ditunggu, didengarkan sampai selesai. Setelah selesai, heran Ibnu Abbas berkata kepada muridnya Ikrimah, "Ya Ikrimah, sampaikan sama orang itu barangkali ada perlu, ada hajat yang perlu saya sampaikan. Ada perlu apa? Sampaikan." Orang tadi tertunduk kepalanya, malu. Jadi caci maki sampai selesai, ditanya oleh Ibnu Abbas, menyuruh Ikrimah, tanya dia, ada keperluan apa sih? Barangkali kami bisa bantu. Subhanallah, bagaimana tidak malu? Kejelekan dibalas dengan kebaikan. Caci maki dibalas dengan bantuan. Perlu bantuan apa, perlu hajat apa, kami barangkali bisa bantu. Jadi kamu kesini ngapain? Masa cuma maki-maki? Pasti ada hajat kan? Apa hajatnya? Fanakasa ar-rajul ra'sahu wastaha. Orang tadi tertunduk kepalanya dan malu. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inti tausiah pagi hari ini atau siang hari ini adalah agar kita bisa menjaga hidayah, menjaga tauhid, menjaga sunnah, menjaga istiqomah, dan menjaga ukhuwah, hendaklah kita sabar, bersikap lembut, membalas kejelekan dengan kebaikan, bisa menahan diri, menundukkan hawa nafsu. Karena tanpa itu akan terus menerus pertikaian tidak akan henti. Nasallahu salamah wal afiyah wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.